telah kami sampaikan di pagi hari tadi, yaitu masalah al-mahabbah, tentang kecintaan. Pada pagi hari tadi, secara ringkas kita telah sebutkan macam-macam kecintaan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada yang cinta itu cinta ibadah, bernilai ibadah, yaitu cinta kepada Allah, cinta apa yang Allah cintai, kemudian mencintai hubbulillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Kemudian yang kedua ada cinta syirkiyah, cinta kepada Allah tetapi juga cinta kepada sesembahan-sembahan yang lainnya, sebagaimana halnya orang-orang musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin, mereka mencintai berhala-berhala, juga mencintai Allah. Yang seperti ini cinta syirkiyah, mahabbah syirkiyah. Allah menolak cinta seperti ini. Kita harus membulatkan kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mengenal cinta tabiiyah. Seperti kita cinta anak, cinta istri, cinta harta, semua itu tabiat. Boleh cinta tabiat, tetapi ada syarat-syaratnya. Hendaknya kecintaan itu tidak mengedepankan di atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kecintaan itu tidak membawa kepada kemaksiatan. Cinta itu tidak menjadikan ta'zim, pengagungan kepada tabiat tersebut, cinta tabiat tersebut. Sekarang ikhwani azim wa azakumullah, kita akan lanjutkan. Setelah kita mengenal taksim, pembagian-pembagian cinta, selanjutnya kita akan bahas yaitu alamah, tanda-tanda cinta kepada Allah. Orang yang mengaku cinta tentunya bisa dibaca dengan tanda-tandanya. Orang tidak hanya sekedar kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah, tetapi mana wujudnya? Kecintaan bukan hanya omongan belaka. Kita bisa membaca si fulan mencinta Allah dengan tanda-tandanya. Adapun tanda yang pertama adalah mengikuti Rasulnya. Allah yang mengutus Nabi Muhammad. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, Allah telah mengutus Nabi-Nya Muhammad. Kalau dia ini cinta kepada Allah, tentunya utusannya dicintai. Kalau orang ngaku saya cinta Allah, Allah mengutus ini utusannya, kok enggak dicintai? Maka cinta itu cinta yang dusta itu. Seperti halnya orang-orang ahlul kitab ngaku-ngaku cinta Allah, tetapi tidak mencintai utusannya Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, maka cinta mereka ini cinta yang palsu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, maka Allah akan cinta kalian. Kalau kita mengaku cinta Allah, berarti kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengetahui kedustaan orang-orang yang pecinta Allah tetapi tidak mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang selanjutnya, orang yang cinta kepada Allah, tandanya dia mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Tanda yang kedua, yang mencintai Allah di muka bumi ini siapa? Orang-orang beriman, bukan orang-orang kufar. Orang Yahudi, orang Nasrani itu enggak cinta Allah. Mereka memusuhi Allah, memusuhi agamanya, memusuhi Rasulnya. Kalau kita cinta kepada Allah, kita juga mencintai orang-orang yang mencintai Allah, yaitu orang-orang beriman, kaum muslimin. Kalau ada orang ngaku saya cinta Allah tapi benci kepada orang beriman, enggak ada tandanya itu. Kemudian tanda yang ketiga, bahwa orang yang cinta kepada Allah itu membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Allah benci kepada orang-orang musyrikin. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar dan pengagungan. Mereka itu menzalimi Allah. Allah yang menciptakan mereka tetap tidak menyembah Allah, tetapi menyembah siapa? Selain Allah, menyembah ciptaannya. Mereka zalim. Mereka tidak mengagungkan Allah. Dan tidak mencintai ahlul kitab. Tidak mencintai ahlul kitab. Kemudian tanda yang selanjutnya, yang keempat, yaitu mau berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rela berkorban meskipun keluar harta bendanya, tidak peduli. Saya cinta Allah. Apapun, kalau kepentingan Allah, korbankan hartanya, tidak peduli. Mau berkorban dengan jiwa raganya, kalau Allah diinjak-injak, tidak dimuliakan, Allah dihinakan, direndahkan, berani berjihad, mengorbankan hartanya, jiwanya, itu pertanda cintanya luar biasa. Kalau orang enggak berani ngaku cinta Allah, ketika Allah direndahkan, tidak dimuliakan, dia tidak berani berjuang membela Allah, berarti cintanya masih belum sebenarnya sepenuhnya. Dan tanda selanjutnya, yaitu ketika menempuh ajaran-ajaran ini, tidak peduli dengan celaan-celaan manusia. Kalau dia melaksanakan perintah-perintah Allah, mungkin melaksanakan sunnah, enggak peduli orang ngomong, itu kok begini, itu kok aneh, ini apa ajarannya berbeda dengan kita, tidak mengikuti adat, tidak mengikuti aturan setempat yang bertentangan dengan agama Allah. Ketika banyak orang ngomong, dia tidak kemudian menjadi takut. Kalau itu ajaran Allah, enggak peduli. Walaupun diomong sekian banyak orang, tetap karena ini adalah agama Allah, dia tetap akan terus menjalankan, tidak peduli dengan omongan manusia. Kalau dia masih memperdulikan omongan manusia, berarti dia ini masih belum sepenuhnya tanda kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun empat sifat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian itu murtad dari agama, maka Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Yang kaum itu mencintai Allah dan Allah cinta sama mereka. Sifatnya adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut sama orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, keras pada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, berjihad, mau berjuang jalan Allah SWT. Wala yakhafuna lawmata la'im, dan tidak takut celaan orang mencela. Ini dalil empat yang belakang tadi. Jadi ada lima tanda yang disebutkan. Jadi kita bisa mengukur diri kita ini, seberapa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanda-tanda tadi. Kalau kita mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW, berarti alamat itu tanda cinta kepada Allah. Kalau dia mencintai sesama kaum mukminin, nah ini juga alamat. Kalau dia sebaliknya, sama orang beriman benci, sama orang kafir bergandengan tangan. Ya seperti halnya layaknya sekarang ini, kita prihatin dengan keadaan kaum muslimin. Mereka mengikuti ajaran-ajaran orang-orang kufar, ya, mengikuti bid'ah-bid'ah orang kufar. Seperti hari-hari yang kemarin, yaitu Natalan, kaum muslimin banyak mengucapkan Natalan. Kok senang sama orang kufar? Padahal kita diperintahkan untuk mengingkari tauhid, sembah semacam Allah. Walaqad arsalna wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut tauhid. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Mengajak manusia sembahlah Allah dan jauhlah tauhid. termasuk orang-orang kufar, orang Nasrani. Yang disembah ini siapa ini? Ya, bukan Allah. Mereka bisa mengucapkan selamat, diridho dengan agama mereka. Allah mengatakan, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-ardhi wuthqa." Siapa yang mengingkari taghut, sembah selain Allah, agama-agama selain agama Islam diingkari, itu sesat. Dan beriman kepada Allah, maka sungguh kata Allah, orang seperti ini telah berpegang dengan urwatul wuthqa, tali yang kuat, itu tali la ilaha illallah. Maka bagaimana mengucapkan selamat Natalan? Jadi belum mengingkari taghut, belum berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Nanti acara agama Hindu, ya, ikut mengucapkan selamat agama Hindu, Buddha juga demikian, ada Waisak, nanti ada Konghucu merayakan untuk mengucapkan, padahal kita ini diperintahkan untuk mengingkari bahwa itu tidak benar. Jangan ucapkan selamat agama yang keliru. Ini perayaan yang paling besar dari kaum muslimin merayakannya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ini menunjukkan kecintaan kepada mereka yang mengucapkan selamat Natalan itu, kalau dia redha dengan agama mereka, telah kufur, keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia tidak redha, cuman basa-basi, dia terjatuh dalam keharaman. Ibnu Qayyim mengatakan lebih baik mengucapkan kepada kemaksiatan daripada kekufuran. Kufur, agama Nasrani itu kekufuran. Yahudi juga demikian, Hindu, Buddha semuanya. Lebih mending mengucapkan selamat kemaksiatan. Mungkin ada orang mencuri, kita ucapkan selamat, engkau telah mencuri. Ada orang berzina, ya selamat, kau telah berzina. Begitu. Itu lebih mending daripada mengucapkan selamat dari Natal. Kalau Natal itu kekufuran, kalau ini kemaksiatan, tinggi mana? Tinggi kekufuran. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi tanda-tanda mereka telah pupus. Mana dia ini cinta sama orang beriman? Mana cinta kepada orang kufar? Sifatnya atau tandanya orang beriman kepada Allah, dia ini a'izzat min al-kafirin. Keras orang kufar. Punya sikap, punya wala wala barok. Bukan lembek mengikuti mereka. Ketika orang Nasrani mengikuti merayakan tahun baru, kaum muslimin banyak sekali, ya. Kita kalau di Jawa luar biasa, tahun baru itu mungkin lama-lama bisa mengalahkan Idul Fitri, ya. Kalau kita Idul Fitri itu orang ramai, jalan-jalan ramai pada hari berapa, terus demikian, mobil-mobil terus penuh. Tapi sekarang ini juga demikian, Natalan apa itu ulang tahun baru itu sudah mulai banyak. Semakin tahun juga semakin surut, semakin banyak. Nanti lama-lama bagaimana? Idul Fitri kalah dengan rayanya orang-orang. Nah, ini orang-orang Nasoro, memprihatinkan. Nanti kita mendatangi Madinah, itu sudah ada perayaan dua hari raya. Nanti bertanya, ini hari apa ini? Ya Rasulullah, ini hari raya kami. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengganti hari raya dua kalian ini, ya dua hari raya ini diganti dengan Idul Fitri Dzulhijjah. Cukup itu, suruh mengganti. Kemudian diganti dengan cukup dengan hari raya kaum muslimin. Nah sekarang ini kaum muslimin mengikuti hari rayanya orang-orang kufar, enggak menunjukkan bagaimanakah aizahnya orang-orang kafirin. Lemah tanda-tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya juga mau berjihad, berjuang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda juga. Kita bisa menyaksikan para sahabat berani berperang, mengeluarkan hartanya. Abu Bakar, ya, untuk agama Allah, keluarkan seluruh hartanya, enggak peduli, ya, menganggap sudah semua untuk lillah. Umar mengeluarkan separuh hartanya. Utsman bin Affan mendanai, ya, 3.000 pasukan. Mereka luar biasa perjuangannya, keluarkan hartanya, ikut juga berperang membela agama Allah. Menunjukkan kecintaan yang tinggi mereka itu. Dan juga tidak peduli, yaitu la yakhafuna lamata laim, tidak peduli dengan omongan orang ketika menjalankan agama ini. Jadi kalau antum melaksanakan agama ini diomong, mungkin pakai jubah, itu kok pakai rok, gak usah apa, wah aku dibilang rok, akhirnya minder. Atau mungkin kita berada jenggot, nanti dibilang orang, nah itu kayak kambing, mbek-mbek begitu, takut lagi, Mungkin orang pakai jilbab, pakai cadar, itu ada ninja, takut lagi. Enggak peduli seperti itu. Ini pertanda dia cinta kepada Allah Taala. Mengedepankan cinta kepada Allah daripada omongan-omongan manusia. Ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah. Itu tanda-tanda alamat cinta mahabbah ila Allah Subhanahu. Selanjutnya, cinta itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 10 tingkatan. Yang pertama, alaqah, hubungan. Jadi kalau ada hubungan berarti sudah masuk tahapan kecintaan itu. Jadi kalau ada orang berhubungan dengan seorang wanita misalnya, ya, dia katakan saya enggak cinta. Kamu punya hubungan enggak? Ada. Cukup ini sebagai tanda, ya. Sudah masuk tahapan cinta yang paling bawah, alaqah hubungan. Yang kedua, iradah. Adanya keinginan. Keinginan. Kemudian yang ketiga, as-sababah. Kerinduan, ada rasa rindu. Kalau mungkin kok enggak berjumpa mungkin berapa, ya, ada rasa rindu pengen ketemu. Itu tanda cinta itu. Tingkatan cinta selanjutnya. Selanjutnya juga al-gharam, yaitu kecintaan yang meluap-luap. Sudah tingkatannya sudah keempat ini, ada 10, ya. Kemudian yang kelima al-mawaddah, cinta sudah murni. Yang keenam as-saghaf, kecintaan sudah masuk ke selaput hati ini. Yang ketujuh al-ishq. Kalau al-ishq ini untuk Allah tidak pas, kata Ibnu Qayyim. Al-ishq itu kecintaan disertai dengan syahwat. Jadi kalau kita mencintai istri ada syahwat, itu namanya ishq. Tapi kepada Allah, cinta kepada Allah itu tidak ada ishqnya. Kita cinta Allah bukan dengan syahwat. Kita cinta tapi enggak ada syahwatnya. Kalau ada syahwat itu cinta sama istri atau mungkin ya, yang lainnya. Kalau kepada Allah tidak ada ishq. Kecintaan itu ada apa namanya? Disertai dengan syahwat. Kemudian yang kedelapan atau tayyum, yaitu penghambaan. Jadi kalau orang udah cinta sama orang misalnya, dia disuruh apa aja mau. Mungkin kita punya istri, ya, istrinya mungkin lagi ngidam, mas carikan ini, akan berangkat karena cinta ini, ya. Mas saya pengen jalan-jalan ke mungkin ke pantai, akan berangkat gitu, ya. Kita pengen ke jalan-jalan ke gunung, akan berangkat. Jadi sudah apa yang diinginkan yang dicintai dipenuhi, penghambaan. Kemudian yang kesembilan at-ta'abbud, sudah tinggi lagi, yaitu menyembah. Jadi kalau kita sudah menyembah Allah itu sudah tingkatan yang kesembilan. Ya, kalau kita cinta istri enggak sampai menyembah, kalau sudah menyembah ini sudah yang kesembilan. Dan yang terakhir yang ke-10 al-khullah, yaitu khalil. Kecintaan yang sepenuh-penuhnya, tidak ada cabang-cabang yang lainnya. Penuh bulat untuk Allah SWT. Dan kita sebutkan dari pagi yang paling tingginya seperti ini siapa? Di antara manusia ini yang sudah tingkatannya khalil siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ya sudah bulat untuk Allah SWT. Sampai Nabi Ibrahim diuji. Sebelumnya enggak punya anak, enggak ada cinta anak. Murni pada Allah. Begitu sudah tua, dapat kabar gembira ada anak, mulai cinta anak. Nah, Allah tes ini Ibrahim ini. Bulat apa enggak udah Allah? Allah perintahkan sembelih anakmu. Nah, yang dicinta sudah menyembelih. Nah, ternyata berangkat Nabi Ibrahim. Jadi betul cintanya itu. Bulat untuk Allah. Nabi Muhammad juga demikian. Dijadikan khalil oleh Allah SWT. Ketika beliau mengatakan, andai kata Allah enggak menjadikan aku khalil, latakhattu Abu Bakar khalila. Aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Demikian tingkatan-tingkatan kecintaan oleh Allah SWT. Jadi kita bisa mengukur cinta kita ini tingkat seberapa. Ya. Ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah. Selanjutnya hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah. Kita pengen apa tidak cinta sama Allah? Kalau kita ingin, itu ada sebab-sebabnya. Bagaimana supaya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan Ibnu Qayyim ada 10 juga. Kita sebutkan beberapa saja untuk bisa menggapai kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita membaca ayat-ayatnya, menghayati dan mentadaburinya. Allah telah menurunkan wahyunya. Itu ucapan Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita pengen cinta, sering-sering kita baca Al-Quran Karim. Dan para pendahulu kita, kalau mendengar ayat Allah itu menangis. Para anbiya, jika dibacakan Al-Quran, idza tutla alaihim ayatul rahman, kharu sujjada wa bukiya. Kalau dibacakan kepada mereka ayat Ar-Rahman, langsung tersungkur. Sujud tersungkur dalam keadaan menangis mereka. Dan juga orang yang beriman masa dahulu, innal ladzina utla ilma min qablihi idza tutla alaihim yakhruuna min al-qani sujjada. Kalau dibacakan ayat-ayat kepada mereka, bagaimana mereka ini? Mereka tersungkur dengan wajahnya. Mereka tidak sujud. Wa yakhruuna min al-qani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina maf'ula. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, engkau telah memenuhi, engkau janjimu itu benar. Wa yakhruuna Al-Qani yabakuna wa yaziduhum khusyu'a. Sujud, tersungkur, dan menambah dengan baca ayat ini menjadi apa? Menjadi khusyuk, menjadi takut kepada Allah SWT. Ini pengaruh. Dan kita membaca Al-Quran Karim, bertambah nanti kecintaan itu. Kemudian juga Allah mengatakan dalam Al-Quran Karim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan, orang beriman itu dibacakan ayat-ayatnya, ayat kami, maka zadatuhum imana, tambah imannya. Ya, Nabi kita kalau pernah Ibn Mas'ud suruh membaca Al-Quran surah An-Nisa, begitu sampai fakaifa idza jina min kulli ummatin syahida, beliau bagaimana menangis. Hasbuk cukup. Demikian para sahabat juga demikian. Sudah Abu Bakar kalau sholat mengimami menangis, sampai Aisyah ini sudah, ya Nabi kalau jadi imam itu Abu Bakar saja, apa Umar saja, karena Abu Bakar banyak menangis, enggak dengar yang di belakang. Begitulah para pendahulu kita. Ya, kalau kita tidak sampai itu menangis dan memahaminya. Ya. Selanjutnya, supaya mendatangkan kecintaan, yaitu kita sering-sering berzikir, nyebut-nyebut nama Allah dengan lisan kita, hati kita. Bukan lisan hatinya lalai, tidak. Hatinya mengingat Allah, zikir. Lisannya demikian menyebut nama Allah, banyaknya berzikir. Fadkuruni adkurkum. Zikirlah, ingatlah aku, maka akan ingat kalian. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Banyak berzikir kepada Allah SWT. Dan juga Rasulullah mengatakan dalam diskusi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang zikir ingat aku di jiwanya, aku ingat di jiwaku. Wa man dzakarani fi mala'in, siapa yang menyebut aku di tengah-tengah khalayak, dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Aku sebut dia di malak, di kalangan para malaikat yang lebih baik daripada malaknya manusia. Ini sering-sering berzikir Allah SWT. Zikir dengan hati, dengan lisan, akan mendatangkan, membuahkan kecintaan kepada Allah SWT. Kemudian juga yang bisa mendatangkan kecintaan itu dengan kita sering-sering menambah nawafil. Kita jangan mencukupkan sholat lima waktu. Itu sudah bagus, itu lima waktu itu. Subuh sholat, ya zuhur sholat. Tapi kita tambah. Mungkin dengan sholat rawatibnya, kita laksanakan yang sunnah mu'akadahnya, yang sunnah yaitu ghair mu'akadahnya, dilaksanakan sebelum subuh kita sholat. Ini sunnah mu'akadah sebelum duhur, juga demikian sunnah mu'akadah setelah duhur, sunnah mu'akadah sebelum asar, sunnah apa ini? Ghair mu'akadah, ya. Sebelum maghrib, sunnah ghair mu'akadah. Setelah maghrib, mu'akadah. Sebelum isya, ghair mu'akadah. Dan setelah isya, mu'akadah. Melaksanakan sholat yang menyertai sholat lima waktu. Ditambahkan mungkin sholat duha, mungkin sholat apalagi yang lainnya. Dan kemudian pula juga ada puasa Ramadan, ditambahkan juga ada puasa sunnah, mungkin sunnah yaitu bulan Syawal, sunnah Arafah, sunnah Muharram. Baik. Rasulullah mengatakan, "Matakarraba abdi bimisli adain mahtaratuhu anhu." Ya, mahtaratu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Dan terus hamba ini menambah, pengen dekat denganku dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang nawafil sampai aku ini mencintainya. Ini kata Allah SWT dalam deskripsi. Tidak cukup saya ingat pada Allah ketika yaitu salat subuh saja, tambahkan lagi sebelumnya ingat pada Allah, tambah nawafil. Ya, ini semakin menambah kecintaan kepada Allah SWT. Kemudian juga kita selalu ingat-ingat dengan nikmat-nikmat Allah. Ini juga menyebabkan kecintaan. Allah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Setiap hari kita makan, setiap hari kita minum, ya. Kita punya pakaian semuanya, punya tempat tinggal. Kita selalu ingat nikmat-nikmat yang kau apa yang kau niyah ini, dan juga dengan syara'iyah. Dengan begitu akan kita akan bertambah, yaitu dekat dengan Allah SWT. Allah senantiasa mengulang-ulang di Quran agar kita ini ingat dengan nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Itu diulang-ulang berapa kali di surah Ar-Rahman? Ya, kalau enggak salah 32 kali diulang. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ya, kita minum, bisa minum. Siapa yang menurunkan air ini? Siapa yang melakukan air ini? Allah. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun. Apa pendapat tentang air yang kamu minum itu? Tentang makanan yang kita makan, nasi atau mungkin yang lain dari tumbuh-tumbuhan. Afara'aytum ma tahrusun? Allah bertanya. Tempat tinggal juga demikian Allah sebutkan. Jadi dengan begitu kita akan bertambah dicintai oleh Allah SWT. Selanjutnya kita khulwah ya, dengan Allah SWT di malam hari juga menambah kecintaan. Ini merupakan sifatnya para pendahulu, para salafus saleh. Para pendahulu kita ini senantiasa ya, malam ini dijadikan beribadah oleh Allah SWT. Kata Jafa junubuhum al-madaji'i yada'una rabbam khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Sampai-sampai ya, orang-orang kufar mensifati tentaranya Islam itu, ya kalau malam bagaikan rahib-rahib, mereka menangis, ya, salat. Kalau siang berperang bagaikan apa? Singa-singa, luar biasa ini. Ini para pendahulu kita. Jadi kalau kita sering salat lail, ya akan dekat dengan Allah SWT. Dan merupakan salah satu sifat ahli jannah, itu sering surat lain. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhirina ma atam rabbuhum ya. Innam kan kullakum musinin. Yang seperti ini banyak. Kan qalidan min al-ladina ja'un, sedikit mereka tidurnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selanjutnya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT, yaitu dengan kita mengingat-ingat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat. Kita tadaburi, kita hayati misalnya Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Kita hayati, kita renung. Bukan hanya sekedar kita renung, tapi enggak tahu ilmunya. Ini butuh belajar supaya bisa masuk ke situ. Kalau kita didamat, itu ada perjalanan khusus, khusus asma dan sifat. Jadi kalau kita bertauhid didamat itu, yang uluhiyah disendirikan, yang asal dan sifat disendirikan, yang uluhiyah seperti usulul salasah, kemudian qawaidul arba, usulul sittah, ya, al-wajibat, fathul majid, rata-rata ini kepada tauhid uluhiyah. Di sana ada pelajaran khusus al-asma'i wa sifat, yang dalam atur itikad, kemudian qawaidul muslah, lisa'i bin usaymin, kemudian akidah wasitiyah, akidah tahawiyah, dan begitu sempurna seorang tauhidnya. Semakin dalam asma sifatnya. Ya. Dan begitu orang akan semakin dekat dengan Allah SWT. Kemudian selanjutnya yang bisa melakukan diri kepada Allah SWT, mendapatkan kecintaan dari Allah SWT, yaitu dengan kita mengedepankan manakala kita berbarengan. Ini ada ini ada itu. Mungkin kita saat ini diperintahkan ya untuk berperang dengan Allah SWT, membela agama Allah. Kita ini punya tempat tinggal, punya rumah, punya istri, punya harta benda. Kita diperintahkan untuk berjihad. Bagaimana ini? Kalau kita kedepankan harta benda kita, istri kita, anak kita daripada berjuang melalui agama Allah, maka itu ya cintanya masih belum. Kalau kita kedepankan, lah itulah akan menggapai kecintaan dari Allah SWT. Sehingga orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu pahalanya sangat besar, luar biasa. Seperti jihad itu ya, dikasih janji-janji pahala yang luar biasa. Wala tahsabanna alladziina kutilu fii sabiili amwaata. Jangan kamu kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Tidak. Bal ya. Bagaimana? Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi mereka dan rezeki. Farihina bima ataahumullahu min fadlih. Mereka yang gembira dan apa yang diberikan kepada mereka dari karena Allah. Wastabshiruna billadziina lam yahqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lam yahzanun. Mereka ini riang, apa mereka ini sangat girang, yaitu dengan teman-temannya yang belum menyusul. Alla khaufun 'alaihim wa lam yahzanun, agar mereka ya tidak, mereka itu tidak takut dan tidak pula sedih orang yang mati syahid itu. Banyak utamanya, di antaranya juga dilindungi dari fitnah kubur, tidak sisa alam kubur, bebas pertanyaan kalau orang mati syahid. Orang yang mati syahid bisa mendapat syafaat 70 orang dari keluarganya. Ya. Akan diberikan ketenangan di hari kiamat. Banyak sekali keutamaannya. Ini mengedepankan kecintaan kepada Allah daripada seluruhnya. Selanjutnya yang bisa mengedepankan diri kepada Allah SWT, yaitu kita tunduk kepada Allah dan perintah-perintahnya. Selanjutnya kita bermajelis dengan orang-orang al-muhibbin lillah. Kalau kita tahu manusia itu lahir dari Allah, dan kita duduk bersama mereka, itu akan bikin kita jauh dari Allah SWT. Allah mengatakan fa'arid amman tawalla an dzikrina. Berpalinglah kalian dari orang yang berpaling dari zikir Allah SWT. Yang kita bergaul dengan orang yang enggak salat ya. Orang enggak salat kita dekat dengan mereka, orang yang ya mabuan, orang yang jaga dari sunnah kita dekat, itu menjauhkan kita dari Allah SWT. Maka Allah perintahkan fa'arid amman tawalla an dzikrina. Hindarilah diri kalian dari orang yang berpaling dari zikir Allah. Walam yurid ila hadzal dunya, yang mereka tidak ingin melainkan kehidupan dunia. Kita hindar dari mereka supaya terus kita mendapatkan cinta dari Allah SWT. Selanjutnya yang terakhir, kita menghindari perkara-perkara yang bisa menyebabkan Allah enggak cinta kita. Seperti apa? Kemaksiatan. Mungkin Allah enggak cinta sama kita. Seperti perzinaan, ya. La yazni hina yazni wa huwa mu'min, kata Rasulullah SAW. Tidak berzina seorang berzina ketika berzina itu dalam keadaan beriman. Demikian pula juga hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan menyebabkan kita dipalingkan dari Allah SWT. Demikian ikhwani a'azani wa sakumullah, sebab-sebab untuk menggapai kecintaan. Baik, insyaallah sampai di sini yang kita sampaikan. Jadi kita ringkas dari apa yang kita sampaikan. Kita sebutkan tadi macam-macam cinta, kemudian tanda-tanda cinta kepada Allah, tingkatan-tingkatan cinta kepada Allah, yang terakhir sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah SWT. Insyaallah ini yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.